Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-19. Bab maja'a min at-taghlid fi man abadallah anhu. Apa abadallah inda qabri inda. Bab tentang larangan yang keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah inda qabrin rajulin sahih, di sisi kuburan orang yang saleh. Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana apalagi apabila diibadahi. Tak kita jelaskan hadis-hadis berkaitan dengan masalah ini. Terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ajal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil sepotong kain dan menutupkan kepada wajahnya. Ketika beliau merasakan panas dan juga sesak, beliau membukanya. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, La'anallah al-Yahud wa'an-Nasara. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani. Dikarenakan mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Rasulullah SAW memperingatkan apa yang mereka lakukan. Telah kita jelaskan makna dari lafad-lafad hadis yang disebutkan tersebut. Ketika ajal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak dijelaskan nuzila di sini maknanya nazala bihi malakul maut wal malaikatul kiram alaihi musallam. Ketika turun kepadanya malaikat maut dan para malaikat yang mulia alaihi musallam. Nah, telah kita bahas tentang jumlah malakul maut, jumlah malaikat pencabut nyawa. Pendapat yang kuat berapa? Ada satu malaikat pencabut nyawa, akan tapi memiliki pembantu-pembantu dari kalangan malaikat-malaikat. Sehingga kadang-kadang dalam Al-Quran disebutkan dengan lafaz jama' dan kadang-kadang juga disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz mufrad, lafaz tunggal. Sehingga para ulama mereka mengkompromikan antara ayat-ayat tersebut dengan menyatakan bahwasannya malaikatul maut atau malakul maut ini satu, Akan tetapi memiliki pembantu-pembantu yang lain dari kalangan malaikat. Sehingga kadang-kadang disebutkan dengan lafaz jamak dan kadang-kadang disebutkan dengan lafaz mufrad, sehingga tidak saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan juga telah kita jelaskan tentang siapa nama Malakul Maut. Disebutkan dalam Al-Quran Malakul Maut, malaikat mencabut nyawa. Nah, sehingga hendaknya kita pun menamainya sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil. Adapun sebagian mengatakan namanya Izrail, bahkan menyebar di tengah-tengah masyarakat, malaikat pencabut nyawa itu Izrail, tidak ada asalnya dalam hadis-hadis ataupun Al-Quran nama Malakul Maut adalah Izrail. Ya. Qawluhu tafiqo bikasil fa wa fathiha. Ucapan dalam hadis tafiqo dikasrokan fa-nya dan difathahkannya, tafiqo wal kasri absah, dan dikasrokan lebih fasih, bisa tafiqo atau tafaqo. Wabihi ja'al Qur'an, dan dengan difathahkan datang Al-Quran dengannya. Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa tawfiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan mereka berdua mulai menutupi diri mereka dengan dedaunan dari surga. Ya, jadi lebih fasih dengan dikasrahkan taufiqo sebagaimana ada dalam Al-Quran. Nah, fatabiqo masham bisuki wal a'naq. Tampaknya taufiqo dikasrahkan dalam surah Sad. Nah, wa ma'nahu ja'ala. Makna taufiqo di sini adalah ja'ala. Ya, dikenal dalam bahasa Arab ada af'alus syuru. Nah, fi'il-fi'il yang artinya itu suru, menyatakan permulaan, memulai. Ya, af'alus syuru. Nah, di antaranya ja'ala, taufiqo. Ya. Ya, ketika ucapannya ja'ala yaf'alu kada, taufiqo yaf'alu kada. Ya, ini maknanya bada'a, memulai. Nah, ya, beliau mulai mengambil sepotong kain dan menutupkan kepada wajahnya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan ja'ala atau taufiqo, kemudian setelahnya disebutkan kata kerja, ya, maka taufiqo dan ja'ala di sini termasuk af'alus surur, fi'il-fi'il yang menyatakan surur, permulaan. Sehingga maknanya, ya, taufiqo yatrahu khomisotan lahu, maknanya bada'ah. Beliau memulai mengambil sepotong kain dan menutupkan kepada wajahnya. Nah, Rasulullah SAW mengambil sepotong kain, kemudian menutupkan ke wajahnya. Ya. Tatkala Nabi SAW merasa sesak, panas, Rasulullah SAW membukanya kembali. Nah, supaya bisa mengambil napas. Nah, Nabi SAW pun merasakan bagaimana ya, sakitnya kematian. Nah, Syaddad bin Aws mengatakan, "Al-maut abda'u haulin fid dunya wal akhirah al-mu'min." Kematian itu perkara yang sangat dahsyat, ya, mengerikannya di dunia dan di akhirat bagi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin pun merasakan bagaimana rasa sakitnya kematian. Nah, wa huwa asaddu min naslil manasir. Nah, lebih dahsyat daripada digergaji. Wa ghayr fil qudur. Lebih dahsyat daripada dipanaskan, dididihkan di tungku-tungku. Nah, walau annal mayyit nusira fa akhbara ahla dunya bil maut. Kalau seandainya mayit itu dibangkitkan dan dia memberitahu kepada penduduk dunia tentang kematian, maka tidak ada orang yang akan merasa tenang hidupnya, dan juga tidak ada yang bisa merasa nyaman dengan tidurnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Nah, menunjukkan bahwasannya kematian itu ya, ada sakaratnya. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, sampai Nabi pun merasakannya. Ya. Dan tentunya sakarat yang ada tersebut bagi seorang mukmin dengan sebab sakitnya kematian ini bisa menggugurkan dosa-dosanya dan juga mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qulu ucapannya khamisatan bifathil mu'jamah wa sad al-muhmalah kisa'un lahu a'lam. Makna khamisah difathahkan kha yang bertitik ya, bifathil mu'jamah. Nah, kha wa sad al-muhmalah, jadi difathahkan sad yang tidak ada titiknya. Kadang-kadang sebagian para ulama ketika hendak menyebutkan huruf-huruf, nah, ditambahkan tadi mu'jamah, al-muhmalah, ya, ini untuk menguatkan, menegaskan, jangan sampai terbalik. Seperti kha al-mu'jamah, kha yang bertitik. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terbalik, jangan sampai dikira itu huruf ha atau huruf ja, ya, sehingga kha yang bertitik. Sad al-muhmalah, ya, sad al-muhmalah. Kenapa dikatakan bentuk huruf sad ini? Nah, ya, kadang-kadang bisa jadi huruf dho kalau ada titiknya. Untuk membedakannya, biasanya ditambahkan dengan kata-kata tadi. Membedakan sod dengan do, ya, ada kata-kata al-muhmala. Ya. Sod yang tidak bertitik. Mani kisa'un lahu a'la. Kain yang bercorak. Baidartamma biha kasyafaha. Ay an wajhi. Ketika Nabi SAW merasa sesak. Nah. Maka beliau membuka dari wajahnya. Supaya bisa kembali bernapas. Qawluhu la'ana Allah al-Yahud wan-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ucapan Nabi SAW, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yubayyinu anna man fa'ala misla dhalika halla 'alayhi min al-la'nah ma halla 'ala al-yahudi wan-nasara. Menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan seperti itu maka berhak mendapatkan laknat sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka berhak untuk mendapatkan laknat. Kita ketahui makna laknat adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perhatikan nama tadi dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sedang merasakan bagaimana sakitnya ya, kematian. Nah. Ya. Dalam kondisi seperti itu. Ya. Beliau menutupkan kain ke wajahnya. Kemudian ketika rasa sesak, beliau buka lagi. Ini ketika Rasulullah hendak meninggal dunia. Saya sebutkan di awal, lama nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ajal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendakwahkan kepada umatnya tauhid, mengingkari kesyirikan dan tetap menasihati umat. Lihat perhatian yang besar Nabi SAW kepada umat. Dalam kondisi seperti itu pun tetap beliau mendakwahkan tauhid, memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Nah, ketika Nabi SAW telah merasakan akan datangnya ajal kematian kepada beliau, beliau khawatir terhadap umatnya melakukan ya, melakukan perkara yang dilakukan kepada kuburan para nabinya. Nah, beliau khawatir terhadap umatnya ya, melakukan sesuatu kepada kuburannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya terhadap kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Ya, sehingga Nabi SAW tidak meninggalkan kesempatan ini pergi begitu saja. Ya, dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW menasihati umatnya, memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Maka apabila Nabi SAW memperingatkan dari kesyirikan dalam kondisi seperti ini, Ini menunjukkan bahwasannya, nah, memperingatkan kesyirikan itu perkara yang sangat penting sekali. Dalam kondisi tadi saja. Nah, ketika ajal hendak menjemputnya, Rasul tetap memperingatkan manusia dari kesyirikan. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang sangat penting sekali. Sehingga wajib kepada para duat untuk memperhatikan masalah ini. Sebelum yang lainnya, sebelum menghasung manusia untuk sholat, untuk puasa, meninggalkan riba, meninggalkan zina, tidak minum khamar, sebelum itu semuanya, nah, maka hendaklah memperhatikan masalah tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Apalagi ketika kesyirikan itu terjadi di tengah-tengah umat. Kalau kita diam, tidak memperingatkan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, maka kita telah menipu umat. Kalau diam, tidak memperingatkan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga mesti dakwah ini dimulai dengan dakwah tauhid. Memperingatkan manusia dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan apabila akidah seseorang itu baik, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan baik. Tapi kalau akidahnya rusak, maka amalan-amalan yang lain tidak ada faedahnya. Walaupun dia meninggalkan riba, walaupun dia bersedekah dengan hartanya, walaupun dia sholat di malam hari, di siang hari, walaupun dia berpuasa dengan puasa yang sangat banyak, walaupun dia melaksanakan haji, umroh, dan yang lainnya, kalau akidahnya rusak, dia melakukan kesyirikan yang besar, maka amalan-amalan tadi tidak ada faedahnya. Amalan-amalan yang dilakukannya bagaikan debu yang berhamburan. Bagaikan bui yang bertebaran. Nah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan terhadap amalan yang dahulu mereka lakukan. Dan kami jadikan amalan-amalan tersebut sebagai bui yang berhamburan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun tadi dia meninggalkan khamar, tidak berzina, tidak melakukan praktek ribawiyah, bahkan dia sholat di malam hari, bersedekah dengan hartanya, tidak minum khamar dan lain sebagainya, di antara amalan-amalan yang baik, tapi ketika akidahnya rusak, dia melakukan kesyirikan yang besar, maka amalan-amalan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah apa yang telah mereka lakukan. Nah, adapun kalau seorang itu muwahhid, orang yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, dia orang yang bertauhid, walaupun dia terjatuh kepada dosa-dosa besar, walaupun dia terjatuh kepada zina misalkan, terjatuh kepada riba, atau kepada keharaman-keharaman yang lainnya, yang jelas bukan kesyirikan, maka masih diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan bagi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Walaupun dia melakukan banyak amalan-amalan soleh. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, belum bertobat dari kesyirikannya, Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Sehingga pelaku dosa besar ketika dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa tersebut, kalau seandainya dia muwahid, orang yang bertauhid, dan dosa-dosa yang dilakukannya bukan kesyirikan, masih ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun dia diadab, disiksa atas dosa-dosa yang dilakukannya, maka tidak kekal di dalam neraka. Dikatakan dia seorang mukmin. Seorang mukmin muwahid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keimanan dan ketauhidan yang ada padanya, dia mesti masuk ke dalam surga. Walaupun tadi ada yang diadab terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Nah, adapun orang yang melakukan kesyirikan yang besar, walaupun dia memiliki amalan-amalan yang lain, amalan sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekah dan lain sebagainya, maka amalan-amalan tersebut tidak ada faedahnya. Walaupun dia meninggalkan keharaman, walaupun dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya, tapi ketika tidak menjauhi kesyirikan, maka amalan-amalan tersebut tidak ada faedahnya. Ini sangat penting untuk mendakwahkan tauhid, memperingatkan dari kesyirikan yang berkaitan dengan akidah. Kenapa dikatakan apabila baik akidahnya, ini akan membuat baik amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau akidahnya rusak, penuh dengan kesyirikan, maka amalan-amalan yang lain tidak bermanfaat. Nah, dan ini merupakan inti dakwah para nabi dan juga para rasul. Memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Nah, kenapa dikatakan ibadah tidak bermanfaat kalau disertai dengan kesyirikan? Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid, dakwah yang paling penting. Bahkan bukan hanya di awal saja Rasul dakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Sampai ketika Rasulullah hendak meninggal dunia pun memperhatikan masalah ini. Memperingatkan manusia dari kesyirikan padahal dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi merasakan sakitnya kematian. Tapi perhatiannya sangat besar kepada umatnya, beliau memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Nah, Rasulullah ingatkan umatnya jangan sampai mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, kenapa dikatakan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang Nasrani, orang-orang yang sesat. Dalam setiap rakaat salat kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin. bukan jalan orang yang dimurkai. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Ya. Mereka berilmu tanpa beramal. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Mereka beramal tanpa dengan ilmu. Nah. Orang Nasrani beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Nah. Rasulullah memperingatkan mereka, memperingatkan umatnya, jangan sampai mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kenapa dikatakan mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan di antara perbuatan yang sangat parahnya adalah menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat peribadahan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ila huna insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.